Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Manusia, dia benar-benar membutuhkan ibadah kepada Allah. Jadi ibadah adalah kebutuhan kita, dan Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia semuanya kufur, seandainya seluruh jin dan manusia semuanya bermaksiat kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah, sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di akhir majelis ini kita akan menegaskan kembali tentang betapa pentingnya ibadah kepada Allah dan betapa banyaknya ibadah yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam jenis ibadah. Ada ibadah lisan, ada ibadah badan, ada ibadah harta, ada ibadah yang menggabungkan antara badan dan harta, dan seterusnya. Di antara hikmahnya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, agar seorang istiqomah di dalam beribadah, tidak merasa bosan dengan satu jenis ibadah tertentu. Terkadang dia beribadah dengan badannya, seperti sholat. Terkadang dia beribadah dengan lisannya, zikir kepada Allah Azza wa Jal, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa nahyu anil mungkar. Terkadang dengan hartanya, zakat, sodakoh, dan seterusnya. Atau terkadang mengumpulkan dua-duanya, harta dan badan, seperti haji dan umroh. Ini ibadah yang mengumpulkan dua sekaligus, badan dan juga harta. Iya. Semuanya ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing ibadah itu akan memberikan faedah kepada kita semuanya. Sebagai contoh misalnya zikir kepada Allah. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada orang tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, akan menjadi tenang hati itu. Ya, dijadikan seorang tenang dengan zikir kepada Allah. Ketika seorang mengeluarkan harta untuk sedekah, zakat, infak, sama sekali tidak akan mengurangi harta orang tersebut. Seperti janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sungguh sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, sepintas kurang hartanya. Dikeluarkan 2,5%. Kalau itu zakat. Sepintas berkurang kalau kita gunakan untuk membangun masjid, untuk membangun panti asuhan, kita berikan kepada fuqara masakin, sepintas berkurang. Tetapi Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sungguh sedekah itu tidak mengurangi harta. Betul. Allah akan jadikan harta itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Allah akan menjaganya, Allah akan menambahnya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Tidak ada sejarah orang yang bersedekah kemudian miskin, fakir. Selama dia bersedekah lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang ikhlas, tidak mencampuri dengan riya, tidak mencampuri dengan syirik, dan dia sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diterima oleh Allah azza wa jal. Dan tidak akan berkurang hartanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sedekah yang sangat sederhana, walaupun hanya separuh biji kurma atau separuh kurma, bisa menyelamatkan seorang dari adab kubur, adab neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ittaqun naro walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh korma. Iya, separuh korma bisa menjadikan sebab seorang diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hajj wal umroh, haji dan umroh. Banyak kita mengeluarkan harta. 40 juta, 100 juta. Tetapi ketika seorang ikhlas kepada Allah, ini penting. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji dan umroh orang tadi tidak menjadikannya fakir. Bahkan Nabi mengatakan, al-hajj wal umroh yanfianil faqra. Haji dan umroh, kata Nabi SAW, yanfianil faqra, menghilangkan kefakiran. Sebagaimana api membersihkan kotoran-kotoran pada besi ketika besi itu dibakar dengan api. Demikian sabda Nabi SAW. Namun ingat, semua ibadah yang kita lakukan ini, jika kita ingin mendapatkan hasilnya, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Bukan karena ingin dikatakan sebagai Pak Haji, bukan agar dikatakan sebagai Pak Umroh. Nah, repot ini, ya kan? Pulang haji dipanggil namanya tidak mau, harus dengan Pak Haji dan seterusnya. Yang seperti ini khawatir termasuk dari perkara-perkara yang menjadikan gugur amalan kita. Juga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hal yang penting yang untuk kita ketahui. Ibadah kepada Allah diperintahkan untuk kita lakukan sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah kematian. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW, orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang paling tinggi derajatnya, apakah beliau berhenti beribadah? Tidak. Sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mendengar tadi malam bagaimana kisah menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari menjelang wafatnya Nabi, tinggal beberapa hari, 1-2 hari atau beberapa hari sebelum wafat, beliau masih berkeinginan untuk sholat di masjid. Sampai beliau mandi, pingsan. Mandi kembali, pingsan lagi. Mandi kembali, pingsan lagi. Ya subhanallah, maha suci Allah. Demikian besar semangat Nabi SAW untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan beliau mengerti, beliau telah mendapatkan derajat yang paling tinggi. Dalam keadaan beliau mengerti, beliau adalah orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Beliau pun wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan manusia itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Kalau model seperti kita ini masih awam, masih harus rajin ibadah. Nanti kalau sudah tingkatan lebih tinggi, ya sudah tidak perlu ibadah. Ya, sudah tidak perlu ibadah. Sampai tingkatan makrifat, tingkatan hakikat, ini ekstrim sufi seperti itu. Sampai kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Nuwun sewu menawi panjenengan dipun tangleti, sinten ingkang langkung afdol. Umatipun Rasul utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di akhir majelis ini kita ingatkan kembali bahwasanya kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali ketika mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kita ingatkan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi untuk selalu dibaca di akhir sholat, ya, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, agar aku bisa selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan agar aku bisa beribadah dengan baik kepadamu, wahai Allah. Demikian ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Marilah bulan Ramadan ini, kita jadikan sebagai pengingat, bagi kita semuanya, bahwasanya hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan yakinlah salah satu hari dari hari-hari di dunia ini adalah hari terakhir kita. Dan salah satu ibadah dari ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang terakhir kita. Bisa jadi sholat subuh ini adalah sholat subuh kita yang terakhir. Bisa jadi sholat tarawih semalam adalah sholat tarawih kita yang terakhir. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Shalli sholata muwaddi'in." Sholatlah kalian sebagaimana sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia ini. Dengan itu mudah-mudahan kita menjadi baik dan kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.